Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi. Wa ala alihi wa ashabihi. Wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, kembali di sore hari ini kita akan membaca kitab Al-Wabilus Sayyib karya Ibnu Qayyim rahimahullah, yang ini merupakan kajian rutin kerjasama antara Majelis Ta'lim Hasanah dengan ANB Channel. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas penjelasan yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah tentang bagaimana agar seorang bisa memiliki hati yang istiqamah, dan prinsipnya adalah mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai zat yang memerintahkan dan zat yang melarang, serta berusaha untuk melaksanakan setiap perintah dan larangan Allah subhanahu wa ta'ala dengan penuh semangat. Selanjutnya, beliau Ibnu Qayyim rahimahullah akan menjelaskan bagaimana tanda orang mengagungkan perintah Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Wa may yu'adzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar agama Allah, sesungguhnya itu bagian dari takwa dalam hati. Sehingga di antara bentuk pengagungan, di antara bentuk sifat orang yang bertakwa, dia akan memperhatikan aturan-aturan Allah, syariat-syariat Allah. Karena itu ketika para ulama menyampaikan tentang masalah fikih kurban, salah satu contoh yang sering disinggung ayat ini, ketika para ulama menyampaikan tentang masalah fikih kurban, hewan kurban seperti apakah yang paling baik nilainya, yang paling bagus dan paling afdol? Mereka mengatakan yang paling afdol adalah yang lebih sesuai dengan ciri kurban yang disembelih oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mereka memperhatikan, atau beliau memperhatikan tanduk, para sahabat memperhatikan tanduk, memperhatikan kesempurnaan telinga, kemudian juga memperhatikan corak warna dari hewan tersebut, ada bagian hitamnya dan seterusnya, kemudian gemuknya, ukuran badannya, jenis kelaminnya, dan aneka kesempurnaan yang ada pada binatang tersebut. Meskipun, kalaupun itu dikurangi, kurban tetap sah. Misalnya kurban betina, sah. Kemudian kurban yang hewannya tidak punya tanduk, sah. Kurban yang hewannya agak sedikit kurus, tapi tidak terlalu kurus. Kalau terlalu kurus, tidak sah. Ada agak sedikit kurus, sah sebagai kurban. Namun, kurang begitu sempurna. Dan para ulama mengatakan, wa may yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang memuliakan dan mengagungkan syiar agama Allah, sesungguhnya itu bagian dari ketakwaan hati. Sehingga berusaha untuk menyempurnakan pelaksanaan kurban, berusaha untuk berkurban sesuai aturan, kemudian memilih hewan yang paling afdal, itu bagian dari mengagungkan syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, fa'alamatu ta'zimi lil awamiri ri'ayatu awqatiha wa hududiha. Di antara tanda pengagungan terhadap perintah Allah adalah memperhatikan ketepatan waktu, memperhatikan aturan dan batasannya. Wa taftishu ala arkaniha wa wajibatiha wa akamaliha. Berusaha untuk mewujudkan rukun-rukunnya secara sempurna, kewajibannya dan kesempurnaannya. Walhirsu ala tahsiniha, dan semangat untuk memperindah, memperbagus ibadah tersebut. Dikerjakan sesuai dengan waktunya, bersegera untuk melakukannya, inda wujubiha, ketika waktu wajibnya sudah datang, serta dia merasa sedih, ya. Dia merasa mendapatkan musibah, wal kaabah, ini bisa dibaca kaabah, bisa dibaca kaabah, wal asaf, dia juga merasa sedih, inda fawati haqqin min hukukiha, ketika ada salah satu di antara unsur ibadah itu yang tidak terpenuhi. Ketika dia kehilangan salah satu di antara unsur ibadah itu. Seperti dia merasa sedih karena ala fautil jamaah, karena tidak bisa melaksanakan jamaah, ketinggalan jamaah. Wa ya'lamu annahu law tuqbilat minhu salatuhu munfaridan. Dan dia sadar, andaikan sholat yang dia kerjakan itu diterima, sementara dia sholat dalam kondisi tidak berjamaah, dia sholat sendirian, fa innahu qad fatahu sab'atun wa 'ishruna dhifa. Kalaupun sholat dia yang dilakukan sendirian itu diterima, dia tahu dia kehilangan 27 kali lipat pahala yang semisal. Sehingga andaikan orang itu sholat, lalu sholatnya diterima, tapi dia sendirian, dia akan merasa sedih. Andaikan tadi saya kerjakan secara berjamaah dan diterima oleh Allah, tentu pahalanya akan 27 kali lipat lebih banyak. Walau anna rajulan yu'anil bai'a wasyira. Kalaupun ada orang yang dia sangat perhatian terhadap jual beli. Yafutuhu fi safqatin wahidah. Lalu dia kehilangan satu transaksi yang itu nilainya besar. Fi baladihi, di negerinya, di daerahnya. Min ghairi safarin, tanpa harus melakukan safar. Wala masyakkatin, dan tidak harus mengalami kesulitan yang besar. Dia kehilangan 27 dinar. La'akala yadaihi nadman wa asafa. Tentu dia akan gigit jari karena menyesal dan merasa sedih dengan kerugian yang atau dengan kehilangan kesempatan yang tidak lagi bisa dia kejar. Sehingga ketika dia melihat, wah, kalau tadi saya itu berhasil transaksi, saya dapat keuntungan 27 dinar. Tapi karena saya tadi gagal melakukan transaksi itu, keuntungan saya tinggal 1 dinar. Maka dia akan gigit jari nyesel. Kenapa tadi saya tidak ambil kesempatan itu? Fakaifa wa kullu dhi'fin mimma tada'afa bihi salatul jamaah khairum min alfin wa alfi alfin wa masya Allah. Maka bagaimana lagi ketika pelipatan dalam pelaksanaan sholat jamaah itu lebih baik daripada 1000, bahkan 1 juta, bahkan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Merasa sedih karena tidak bisa melaksanakan ibadah secara sempurna, kehilangan kesempatan untuk melaksanakan ibadah secara sempurna, dia merasa sedih. Itu bagian dari bentuk ta'zim terhadap syiar agama Allah yang ada pada diri seorang hamba, dan itu sebagai konsekuensi dari takwa yang ada pada dirinya. Fa idza fawwata al-'abdu 'alayhi hadha ar-ribah khasira qat'a. Ketika seorang hamba kehilangan keuntungan besar itu, jelas dia adalah orang yang merugi. Dan para ulama mengatakan, bakatsiru minal ulama, para ulama mengatakan, la salata lahu wa huwa baridul qalbi. Enggak ada salat bagi orang yang hatinya dingin. Hati dingin itu gimana, Pak? Ya sama seperti sifat dingin. Orang ini dingin banget sih. Artinya enggak responsif. Diem aja. Hatinya tidak respon ketika ada kerugian, ketika ada kekurangan dalam pelaksanaan ibadah yang dia lakukan. Farigun min hadhil musibah. Dia enggak kepikiran terhadap musibah ini. Ghairu murta'in laha, dan tidak peduli dengan keberadaan musibah ini. Jadi bagi dia mau jamaah mau enggak jamaah biasa saja. Mau sholat mau enggak sholat biasa saja. Mau dia berkesempatan untuk menjalankan ibadah dan tidak menjalankan ibadah biasa saja. Banyak ulama mengatakan lah sholat talau. Dia enggak punya hakikat sholat. Fahadha min adami ta'zimi amrillahi ta'ala fi qalbi. Dan itu muncul karena dia tidak punya pengagungan terhadap perintah Allah Ta'ala dalam hatinya. Masya Allah. Dan mungkin kita sering seperti itu. Kalau laki-laki yang sudah terbiasa ke masjid, salah satu di antara daya tarik untuk bertahan adalah ketemu komunitas. Atau khawatir nanti dicari tetangganya. Bapak ini kemana? Kok lama gak datang ke masjid? Dalam pikirannya, daripada nanti ditanya banyak orang, udahlah berangkat ke masjid. Bisa jadi faktor itu ada. Atau dia merasa senang ke masjid karena ketemu si A, ketemu si B, suntuk kalau di rumah terus. Sehingga hiburannya adalah ketika sholat datang ke masjid, ketemu A, B, C, senang dia. Ketemu kawan-kawannya. Salah satu di antara faktor. Dia sholat berjamaah. Namun dalam satu kondisi, ada sebagian orang yang ketika dia ketinggalan sholat jamaah, dia santai saja. Karena mungkin dia belum terbiasa dengan itu. Baik. Dan yang terbaik adalah dia ketinggalan sholat jamaah, dia sedih karena ya, dia merasa kehilangan banyak kesempatan untuk mendapatkan pahala yang besar. Dan itu jamaah pengaruh dari mengagungkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula ketika dia kehilangan waktu yang pertama ketika melaksanakan sholat alladhi huwa ridwanullah, yang itu merupakan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau dia tidak mendapatkan shaf yang pertama. Di mana shaf yang pertama itu diberi salawat oleh Allah dan para malaikatnya yang berada di sebelah kanannya. Tapi hadis ini dinilai dhaif oleh sebagian ulama ya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala mayaminis shufuf. Allah dan para malaikatnya, mereka memberikan salawat kepada orang yang berada di sebelah kanan saf. Dan hadis ini dinilai dhaif oleh sebagian ulama. Walau ya'lamul abdu, namun salat di saf pertama punya keutamaan besar. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, andaikan orang itu undian untuk dapat saf pertama, niscaya mereka akan rela untuk undian. Walau ya'lamul abdu fadilatahu, andaikan orang itu tahu keutamaan saf yang pertama, lajalada alaihi walakanat qur'atan, tentu dia akan merebutnya dan dia akan lakukan dengan cara qur'an, dengan cara undian. Wakadzalika fautul jam'i, demikian pula ketika dia ketinggalan ya kesempatan jamaah dengan jumlah yang banyak. Misalnya di masjid utama sudah selesai. Dia ketinggalan. Ya. Di masjid utama dia sudah selesai, ketinggalan. Tinggal sholat jamaah di kampung. Masjid kampung atau di musola. Yang jumlah jamaahnya lebih sedikit. Memang komatnya lebih telat. Tapi jumlah jamaahnya lebih sedikit. Wakadzalika fautul jam'il katsir. Demikian pula ketika dia ketinggalan sholat jamaah yang pesertanya banyak. Al-jam'ul katsir. Allati tudu'afu sholatu bikathratihi wa qillatihi, di mana nilai sholat itu berbeda-beda pelipatannya tergantung banyak dan sedikitnya jumlah jamaah. Semakin banyak jamaah, maka semakin dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Wa kullama ba'udat al-khuta, dan ketika langkahnya semakin jauh, kanat khatwatun tahuttu khati'atan, maka setiap langkah akan menghapus dosanya. Wa ukhra tarfa'u darajatan, sementara langkah yang lain mengangkat derajatnya. Demikian pula ketika dia kehilangan khusyuk dalam sholat. Hatinya tidak hadir ketika sholat. Hatinya tidak hadir di hadapan Rabbnya Azza wa Jalla. Alladhi huwa ruhuha wa lubbuha. Di mana khusyuk merupakan ruhnya sholat. Dan inti dari sholat. Sehingga sholat tanpa khusyuk dan hati tidak hadir, dan hatinya melayang kemana-mana, tidak hadir dalam arti tidak fokus dengan sholat yang dia kerjakan, melayang kemana-mana. Kabadanin mayyit, sebagaimana badan, jasad orang mayyit, orang yang mati, sebagaimana jasad mayyit. La ruha fihi, gak ada ruh di sana. Afala yastahil abdu, ayuh dia ila makhlukin mislahu, abdan mayyitan. Tidakkah seorang hamba itu merasa malu kalau dia menghadiahkan kepada makhluk semisal dengan dia? Saya dengan presiden sama-sama makhluk. Kita dengan raja sama-sama makhluk. Lalu saya ingin menghadiahkan sesuatu kepada raja, kepada presiden. Makhluk menghadiahkan kepada makhluk. Apa yang dihadiahkan? Abdan mayitan. Budak mayit. Yang dihadiahkan adalah seorang mayit yang itu merupakan budak. Au jariyatan mayitah. Atau mayit budak perempuan. Tentu kita akan merasa malu. Oh, mayit kok dihadiahkan? Kalau mau menghadiahkan itu ya, yang masih hidup, yang sehat, yang bagus. Fama dhannu hadzal abdu. Fama dhannu hadzal abdi. Maka bagaimana yang bisa diduga atau yang bisa dibayangkan oleh hamba ini? Antaqa'atil kal hadiyatu mimman qasadahu biha. Min malakin au amirin au gharihi. Maka apa yang bisa dibayangkan oleh seorang hamba ketika hadiah itu ternyata sampai di tangan raja atau amir yang dia berharap untuk mendapatkan kebaikan darinya. Tentu dia akan merasa malu untuk kemudian memberikan hadiah itu. Jika saya ngasih hadiah kepada tetangga, kambing mati, itu saya merasa malu. Bagaimana lagi kalau saya memberikan hadiah kepada raja, bangkai sapi, dan sampai ke tangannya, tentu saya akan lebih merasa malu. Fahakadha sawa. Maka seperti itu pula hal, sama halnya. As-salatul khaliyah anil khusyuk. Salat yang tidak diiringi dengan kekhusyuan. Wal khudur, dan tidak diiringi dengan menghadirkan hati. Serta jam'ul himmah. Ya. Serta keinginan kuat untuk menghadap Allah Ta'ala. Piha. Di dalam salat itu, bimanzilati hadzal abdi awil amatil mayyit. Maka status salat itu sebagaimana budak yang mati, sebagaimana mayit budak laki atau perempuan. Alladhi yuridu ihda'ahu ila ba'dil muluk, yang ingin dihadiahkan kepada sebagian raja. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala la yaqbaluha, tidak akan menerimanya. Minhu, darinya. Namun kata beliau, wa in asqatat al farda fi ahkamid dunya, meskipun secara hukum dunia itu menggugurkan kewajiban. Kita baru saja selesai sholat asar, dan kalaupun sholat asar kita itu enggak khusyuk, pikiran melayang kemana-mana, maka berarti kita telah menggugurkan kewajiban sholat asar kita secara hukum di dunia. Menggugurkan kewajiban artinya apa? Kita tidak diwajibkan untuk mengulang sholat asar itu lagi, karena kita sudah melaksanakannya. Namun, wala yusibuhu alaiha, bisa jadi Allah Ta'ala tidak memberikan pahala baginya. Baik. Dan kembali kepada masalah khusyuk dalam sholat. Walaysa lil abdi min sholatihi illa ma aqala minha. Seorang hamba tidak mendapatkan pahala dari sholatnya selain apa yang khusyuk dari sholatnya. Sehingga kalau misalnya ada orang sholat, Allahu Akbar, khusyuk ketika takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar itu khusyuk. Dia sholat duhur, sholat asar, atau maghrib, Allahu Akbar, khusyuk. Lalu dia membaca doa iftitah. Setelah dia membaca doa iftitah, mungkin di awal khusyuk. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Dia masih khusyuk. Kemudian dia membaca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah biasanya lebih dominan otomatis. Sehingga saat dia membaca Al-Fatihah, dia membaca Al-Fatihah dengan otomatis. Otomatis artinya tanpa perenungan. Nah, di saat itulah hadir hatinya melayang kemana-mana, mikir ini, mikir ini, mikir ini. Lalu dia baca surat Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu. Karena biasanya setelah Al-Fatihah langsung Qul huwallahu ahad. Sehingga dia tidak milih surat apa yang akan dia baca. Sudah? Maka dalam sholat yang dia kerjakan, yang diberi pahala adalah bagian khusyuknya. Saat dia fokus, saat hatinya hadir memikirkan sholat yang dia kerjakan. Kama fis sunan wa musnad Imam Ahmad, sebagaimana diriwayatkan dalam sunan tapi di sini tidak disebutkan sunan apa yang dimaksud, karena kitab sunan itu banyak. Ada sunan Abu Dawud, sunan Nasa'i, dan seterusnya. Kemudian juga musnad Imam Ahmad dan perawi-perawi yang lainnya dari Nabi SAW, di mana beliau SAW bersabda, innal abda layusallis salata, sesungguhnya seorang hamba dia mengerjakan salat. Wa ma kutiba lahu illa nisfuha au thulutsuha au rubu'uha au khumusuha hatta balagha usyruha. Seorang hamba mengerjakan salat dan dia tidak mendapatkan pahala dari salatnya selain setengahnya, sepertiganya, seperempatnya, seperlimanya, seperenam, sepertujuh, sampai di situ disebutkan sepersepuluhnya. Mengecil, mengecil, mengecil, mengecil. Dan Nabi SAW menyebutkan sepersepuluh bukan berarti pembatasan. Dalam arti, pahala terkecil yang didapatkan oleh orang ketika sholat adalah 10%. Bukan. Bisa jadi lebih kecil dari itu. Sepersebelas, seperdua belas, seper-seper-seper, bahkan sampai misalnya seperseratus. Sehingga dia cuma dapat 1%. Wayam bagi ayu'lam, dan perlu untuk diketahui, anna sa'iral a'mal, bahwa semua amal, tajri ala tajri hadzal majra, semua amal itu, perhitungan pahalanya, mengikuti metode seperti ini. Sehingga kalau ahdinya enggak hadir, maka dia mendapatkan pahala, sesuai dengan khusyuk yang terjadi pada ibadah yang dia lakukan. Fatafadulul a'mali indallah, maka nilai amal di sisi Allah yang dikerjakan oleh seorang hamba, bitafadulil ma fil qulubi minal iman, itu sebanding dengan iman yang ada dalam hati para hamba. Sehingga amal itu ada yang nilainya besar, ada yang nilainya kecil, tergantung dari iman yang ada pada diri seorang hamba. Demikian pula tingkat keikhlasannya, al-mahabbah, rasa cinta, watawabi'ihi, dan semua turunannya. Maka nilai dari sebuah amal yang dilakukan oleh manusia itu bertingkat-tingkat, ada yang tingkatannya tinggi, ada yang tingkatannya rendah, tergantung dari suasana batin. Baik. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, kita tidak hanya dinilai oleh Allah dari lahiriah saja, namun Allah juga akan menilai batin kita. Karena Allah menghisab lahir batin para hamba. Sehingga kalau orang hanya melakukan amal lahir, tapi batinnya tidak hadir, maka bisa jadi tidak ada nilai keutamaannya selain hanya bagian lahiriah saja. Karena itu para ulama mengatakan, dan ini penjelasan yang saya dapatkan dari Syekh Dr. Abdul Aziz Ar-Rais Ibn Rais. Beliau menjelaskan tentang zikir yang memiliki keutamaan tertentu. Ada banyak zikir yang diajarkan Nabi SAW yang punya keutamaan. Misalnya apa, Pak? Membaca Subhanallah wa bihamdi 100 kali. Maka dosa-dosanya akan diampuni, wa in kana mithla zabadil bahri, meskipun sebanyak buih di lautan. Kemudian juga misalnya membaca Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali setelah sholat wajib, dosanya akan diampuni. Kemudian membaca ayat kursi seusai sholat, maka tidak ada jarak antara dia dengan surga selain kematian. Sehingga andaikan dia selesai itu mati, maka dia akan masuk surga. Kemudian beberapa zikir yang lainnya seperti zikir pagi dan sore yang ada nilai keutamaannya. Kata beliau hafizahullah, Dr. Abdul Aziz Ar-Rais, bahwa fadilah ini bisa didapatkan apabila hamba itu melakukan amal tersebut berzikir lahir batin. Sehingga tidak cuma sebatas ucapan lisan, tapi juga diiringi dengan perenungan dalam batin. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Zikir seperti itulah yang berhak untuk mendapatkan nilai keutamaannya. Tapi kalau terlalu cepat, Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, itu dia bisa membaca 100 hanya dalam waktu sekian menit. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sehingga dalam satu masjid, ya, dalam satu masjid mereka membaca la ilaha illallah 100 kali. Yang saf pertama membaca la ilaha, yang saf dua membaca illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi terlalu cepat, tidak diiringi dengan perenungan. Membaca tahlil memiliki keutamaan yang besar. Dan siapa yang membacanya 100 kali setiap pagi dan sore? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka dia mendapatkan pahala yang sangat banyak, dosanya diampuni, dia mendapatkan perlindungan dari setan. Kalau dibaca pagi, dilindungi oleh Allah dari setan sampai sore. Kemudian dia juga membaca mendapatkan pahala seperti membebaskan budak dan aneka pahala yang lainnya, tapi dengan syarat itu dibaca dengan penuh perenungan. Karena sekali lagi, sebagaimana dalam pelaksanaan sholat, kita tidak hanya dinilai dari bagian zahir, tapi juga batin. Maka jika sholat itu tanpa khusyuk, nggak ada nilai pahalanya. Demikian pula ketika zikir itu tidak diiringi dengan kekhusyuan, tidak ada nilai pahalanya, nilai keutamanya tidak akan didapatkan oleh hamba. Dia dapat pahala hanya mungkin di lisannya, untuk amal lisannya. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi 100 kali pagi dan sore. Tapi tidak disertai dengan perenungan, maka dia bisa jadi tidak mendapatkan nilai keutamaan yang dijanjikan. Namun mungkin dia mendapatkan pahala dari sebatas zikir lisannya. وهذا العمل الكامل هو الذي يكفر تكفيرا كاملا. Dan amal yang sempurna inilah yang bisa menjadi kafarah secara sempurna. وَنَّكِسُ بِحَسَبِهِ, dan ketika amal itu kurang, maka sesuai dengan tingkat kekurangannya. Kapan dia bisa menjadi kafarah? Ketika dilakukan secara sempurna. Bisa menjadi kafarah yang sempurna. Kalau ada yang kurang, maka nilai kafarahnya juga kurang. وبهاتين القاعدتين تزول إشكالات كثيرة. Dengan dua kaidah ini maka kita bisa menjawab banyak sekali hal-hal yang sering ditanyakan di masyarakat. إشكالات كثيرة. Kita bisa menjawab banyak pertanyaan di tengah masyarakat. Di antaranya تفاضل الأعمال بتفاضل ما في القلوب من حقائق الإيمان, bahwa tingkatan amal itu sebanding dengan tingkatan hakikat iman dalam hati seorang hamba. Sehingga ketika imannya rendah, maka nilai keutamaan amal juga rendah. Sebagaimana perkataan sebagian ulama, ma sabaqakum Abu Bakrin bis salati wala bis siyam walakin bima waqara fi qalbi. Abu Bakar tidak mendahului kalian disebabkan karena salat dan puasanya. Namun Abu Bakar mendahului kalian disebabkan karena bima waqara min qalbi, karena apa yang tersimpan dalam hatinya, yaitu iman yang ada pada dirinya. Wa takfirul amali lisayyiati bihasabi kamalihi wa nuqsanihi. Dan kemampuan amal untuk menghapus dosa itu sebanding dengan nilai kesempurnaan dan kurang besar sempurna dan kurangnya amal tersebut. Kemampuan amal dalam menghapus dosa itu sebanding dengan nilai kesempurnaannya. Semakin sempurna maka semakin sempurna pula nilai penghapusan dosanya. Demikian pula ini bisa menjawab al-ishkal, ya, kerancuan yang sering, alladhi yuriduhu, yang sering disampaikan oleh banyak orang, untuk orang yang man naqasa hadzuhu min hadzal bab alal hadits alladhi fihi, untuk orang yang dia kurang dalam bab masalah ini, dalam pembahasan ini, yaitu terkait kesempurnaan batin yang disebutkan dalam hadis terkait puasa Arafah. Sesungguhnya puasa Arafah yukaffiru sanatain, dia menjadi penghapus dosa selama 2 tahun. Dan puasa Asyura menjadi penghapus dosa 1 tahun. Nah, hadisnya riwayat Muslim dari sahabat Abu Qatadah. Qalu, lalu orang mengatakan, fa idza kana da'buhu da'iman annahu yasumu yauma Arafah. Kalau ada orang yang punya kebiasaan setiap tahun enggak pernah absen puasa Arafah, setiap tahun. Fasamahu wa sama yauma Asyura, dia mengerjakan puasa Arafah dan juga puasa Asyura. Fa kaifa yaqau takfiru salasati sinin kull sanatin. Maka bagaimana orang bisa mendapatkan kafarah 3 tahun padahal itu pelaksananya hanya 1 tahun. Antara Arafah dengan Asyura itu kan selisih sekian hari saja. Ya kurang lebih 1 bulan. 9 Dzulhijjah, 10 Muharram. Hanya 1 bulan. Dan yang satu bisa menjadi kafarah 2 tahun, yang satu jadi kafarah 1 tahun. Berarti dapat kafarah 3 tahun padahal pelaksananya setiap tahun. Wa ajaba ba'duhum, sebagian ulama memberikan jawaban tentang hal ini. Bi anna ma fadala 'anit takfir yunalu bihi darajat. Kalaupun orang itu melaksanakan puasa Arafah secara sempurna, jadi saat dia puasa Arafah bersih dari dosa, maksimal puasanya, terpenuhi semuanya, dia kerjakan secara kamal, secara sempurna, sehingga dia bisa mendapatkan kafarah dosa secara sempurna selama 2 tahun. Asyura juga demikian, dia laksanakan secara sempurna. Maka kelebihan dari takfir itu, kelebihan dari kafarah itu akan menjadi kelebihan untuk meninggikan derajat. Kelebihan dari kafarah itu akan meninggikan derajatnya. Wa ya lillahil ajbu. Namun sungguh mengherankan. Falaital abdu idza ata bihadhil mukaffirati kulliha an tukaffara anhu sayyi'atihi bijtima'i ba'daha ila ba'd. Maka sungguh seorang hamba ketika dia melakukan semua mukaffirat ini, semua amal yang bisa menjadi kafarah ini, an tukaffar, akan ditutupi seluruh kesalahannya, dosanya, bijtima'i ba'daha ila ba'din, dengan menggabungkan antara satu kafarah dengan kafarah yang lain. Sehingga kalau orang melakukan itu secara rutin, maka di tahun ini dia punya kafarah, di tahun berikutnya dia punya kafarah, digabungkan antara satu dengan yang lain. Wa takfiru bihadhihi masyrutun bisyurut mauqufun alantifa'i mawani'a fil amal wa kharijihi. Dan takfir dengan semacam ini, yaitu melakukan amal yang bisa menyebabkan dosa seorang hamba itu tertutupi, ada syaratnya dan ada ketentuan, tidak boleh dia melakukan mawani'nya, dia tidak boleh melakukan penghalangnya dalam beramal, baik ketika sedang beramal maupun di luar amal. Kita ulang di sini ya. Puasa kita ketika Muharram tanggal 10 puasa Asyura, atau ketika Dzulhijjah puasa Arafah, bisa menjadi kafarah ketika syaratnya dipenuhi dan orangnya tidak melakukan penghalang sehingga menyebabkan puasa ini berfungsi jadi kafarah. Baik penghalang yang dilakukan ketika beramal maupun di luar amal. Fa'in alimal abdu, ketika seorang hamba itu tahu, dia yakin bahwasanya dia telah melaksanakan amal ini dengan memenuhi semua syaratnya dan tidak ada penghalang apapun yang dia kerjakan, maka saat itu kafarah berfungsi, ia kau takfir. Wa amma amalun syamilatul ghaflah au li aktsarihi, tapi kalau amal itu diliputi dengan kelalaian, sehingga saat dia beramal sama sekali tidak ada semangat khusyuk dalam dirinya, atau dominan dari amal itu diliputi dengan kelalaian. Wa faqadal ikhlas, kemudian tidak ada semangat ikhlas, yang itu merupakan ruh dari amal. Walam yufi haqqahu, dan dia tidak memenuhi seluruh hak amal. Walam yuqaddiruhu haqqa qadrihi, dia tidak melaksanakan amal itu sesuai dengan aturannya. Dia tidak mengagungkan amal itu sesuai dengan tingkatannya. Fa'ayu syai'in yukafiru hadal amal. Maka amal seperti ini bagaimana bisa menjadi kafarah? Ketika amal itu kehilangan banyak sebab yang menyebabkan amal itu jadi sempurna, bagaimana mungkin amal seperti ini bisa menjadi kafarah? Ketika seorang hamba merasa yakin bahasanya amalnya, dia telah memenuhi, merasa yakin dengan amalnya, dia telah memenuhi semua haknya yang harus dia penuhi, lahir dan batin, dan tidak ada penghalang yang menghalangi bisa menjadi kafarah, dan tidak ada yang bisa yang, dan tidak ada pembatal yukhbituhu yang bisa menghilangkan nilai dari amal, seperti rasa ujub atau dia ru'ya nafsihi fihi, atau dia riak dengan dirinya, aumanin bihi, atau suka mengundat-undat amal, suka nyebut-nyebut amal, atau dia berharap mendapatkan pujian dari para hamba, au yastashrifu biqalbihi liman yu'adzimuhu alaih, atau dia merasa bangga, hatinya merasa bangga ketika ada orang yang memujinya, au yu'adi man la yu'adzimuhu alaih, atau dia memusuhi orang yang tidak memuliakannya disebabkan karena dia punya amal. Kadang begini ya, kita malamnya tahajud, ada orang yang malamnya dia tahajud, lalu pagi harinya dia berinteraksi dengan orang lain. Saat dia berinteraksi dengan orang lain, bisa jadi orang yang dia ajak interaksi itu menampakkan apa misalnya akhlak yang gak baik kepadanya. Terus orang yang baru selesai tahajud ini mengatakan, jadi si A selesai tahajud, malam harinya dia tahajud, pagi harinya dia berinteraksi dengan B, B ngecek si A. Lalu A mengatakan, wah, B ini gak ngerti kalau tadi malam saya itu tahajud. B gak tahu ya kalau saya tadi malam itu tahajud. Jadi kadang muncul perasaan seperti itu dalam diri kita seusai beramal. Atau kita sedang puasa, lalu kemudian kita berinteraksi dengan orang lain, jual beli maupun yang lainnya, kemudian didolimi oleh orang lain. Terus dalam batin kita, kita batin, X ini tidak tahu kalau saya sebenarnya sedang puasa. Memang urusannya apa antara puasa kamu dengan interaksi orang lain? Sebaliknya, ketika ada orang yang memuliakannya, ya Allah, ini orang yang rajin tahajud, ahli qiyamul lail, ahli apalagi misalnya, ahli dalam melakukan ibadah, ahli puasa. Nah, kita merasa bangga, hati kita merasa bangga dengan itu. Berarti ada yang gak sehat dari posisi hati ini seusai beramal. Merasa senang ketika dipuji dan mengharapkan pujian, merasa sedih kalau orang bersikap gak baik pada diri kita, padahal kita sudah selesai beramal. Wa yara annahu qad bakhasahu haqqahu, dan dia merasa orang ini telah mengurangi haknya, dan dia merasa kalau orang ini telah menghinakan kehormatannya. Fa hadza ayyu syai'in yukaffir, maka amal seperti ini bagaimana mungkin bisa menjadi faktor kafar? Dan banyak orang yang punya karakter seperti itu, seusai beramal dia berharap pujian, meskipun dia gak cerita. Dia gak cerita, dia diam saja. Dia gak sum'ah, dia juga gak riak. Amalnya dilakukan di dalam rumah, amalnya dilakukan tanpa dilihat oleh orang lain. Tapi dia membayangkan, andaikan dia dapat pujian dari amal itu. Maka amal seperti ini, kata Ibnu Qayyim, bagaimana mungkin bisa menjadi kafar? Wa muhbitatul a'mal wa musidatuha aktsaru min an tuhsar. Penghapus amal dan perusak amal itu sangat banyak untuk bisa dihitung. Walaysa sya'nu fil amal, innama sya'nu fi hifdzil amal mimma yufsiduhu wa yuhbituhu. Yang penting bukan memperhatikan bagaimana kita beramal, tapi ada yang lebih penting lagi, yaitu bagaimana kita menjaga amal agar jangan sampai amal itu rusak dan hilang pahalanya. Kadang ada orang yang dia merasa berjasa dari amal yang dia kerjakan. Ketika dia rajin sholat, dia rajin puasa, dia merasa punya jasa, dan dia berharap dapat pujian. Meskipun bisa jadi dia gak cerita dengan amal itu. Maka amal seperti ini dipenuhi dengan perasaan ujub. Dan bahkan kadang dirinya merasa saya lebih baik dibandingkan fulan karena saya puasa Dawud. Perya'u wa indakka, perbuatan riya meskipun sangat kecil, muhbitunil amal, bisa menghapuskan amal. Wa huwa abwabun katsirah la tuhsar, dan pintu riya itu sangat banyak, tidak terbatasi. Demikian pula ketika amal itu tidak mengikuti sunnah, mujibun aidan mujibun likaunihi batilan. Amal ini juga bisa menyebabkan, hal tersebut juga bisa menyebabkan amal itu jadi batil. Wal mannu bihi 'ala Allah biqalbihi mufsidun lahu, serta merasa berjasa di hadapan Allah dengan amal tersebut dalam hatinya. Ya. Saya sudah rajin ibadah, saya sudah rajin sholat, saya sudah rajin puasa, apalagi yang Allah minta. Tapi kenapa kok utang gak kunjung lunas? Ya, banyak orang yang seperti itu kadang. Ustaz, ini masalah kok bertubi-tubi datang, ya. Utang belum lunas, yang ini apa misalnya usaha saya bangkrut, mobil saya kecelakaan, rusak, gak bisa dibenerin, saya gak punya duit untuk benerin, motor saya hilang, sepeda saya juga ikut hilang, anak sakit, terus apa lagi, dan aneka musibah bertubi-tubi datang. Lalu dia mikir, saya sudah berusaha untuk taubat, saya sudah rajin sholat, saya sudah rajin tahajud, saya sudah rajin berpuasa. Semua sebab sudah saya kerjakan. Kurang apa lagi, Ustaz? Yang diminta oleh Allah itu apa? Sehingga dia punya al-mannu bihi 'ala Allah biqalbihi. Merasa berjasa di hadapan Allah dalam hatinya dengan amal yang dia kerjakan. Wakadzalikal mannu bis-shadaqah, demikian pula merasa berjasa dalam hal sedekah, sehingga dia mengundat-undat sedekah itu. Kamu sudah saya kasih, kok kamu enggak sopan sih sama saya? Demikian pula dalam perbuatan yang ma'ruf, dulu kamu sudah saya bantu, kok kamu enggak ingat jasa saya? Termasuk juga dalam bir wal ihsan, wasilah menyambung silaturahmi, semua itu bisa menjadi perusak amal. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian batalkan sedekah kalian dengan alman, dengan diundat-undat. Ya. Gimana kamu ini? Kemarin sudah saya kasih. Kok enggak sopan sama saya? Wal adha, atau diiringi dengan penghinaan. Ya, kalau miskin ya jangan ditambah-tambahkan dong, Pak. Ini tak kasih nih. Jadi dia ngasih sambil menghina. Wa aktsarun nasi ma indahum khabarun minas sayyi'at allati tuhbitul hasanat. Wa qad qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wala tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Banyak orang dia tidak memiliki dalil, khabar di sini maksudnya dalil, berita tentang keburukan yang bisa menghapus amal soleh yang bisa menghapus pahala. Salah satunya adalah firman Allah Ta'ala di surat Al-Hujurat ayat 2. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian mengangkat suara kalian melebihi suara Nabi SAW, dan jangan mengeraskan suara di hadapan beliau sebagaimana kamu mengeraskan suara dengan yang lain, karena amal bisa terhapus sementara kamu tidak merasa. Catat bagian ini. Antah batu amalukum wa antum la tashur. Amalmu bisa terhapus sementara kalian tidak sadar. Dan sering sekali bisa jadi kita melakukannya, amal kita hilang sementara kita enggak sadar. Allah Subhanahu wa taala hadzara, mengingatkan orang-orang mukmin akan hilangnya amal hanya dengan bersuara keras di hadapan Rasulullah SAW. Sebagaimana kita ketika bicara dengan sesama kadang menggunakan suara keras. Gontok-gontokan, pengok-pengok. Walisa hadza biriddah. Ini tidak sampai pada derajat murtad. Namun maksiat yang bisa menghapus amal. Wa sahibuha la yash'uru biha. Sementara pelakunya tidak merasa. Lalu beliau membuat sebuah kesimpulan. Famadhannu biman qaddama ala qaulir rasul sallallahu alaihi wasallam wa hadhihi wa tariqihi qaula ghairihi wa hadiyahu wa tariqahu. Maka apa yang bisa kita bayangkan dengan orang yang lebih mendahulukan perkataan A, perkataan B, pendapat X, pendapat Y daripada sabda Nabi SAW, pendapat atau petunjuk Nabi SAW, atau bagaimana cara beragamanya Nabi SAW. Dan itu cukup banyak. Alaysa hadza qad habita 'amaluhu wa huwa la yash'ur. Bukankah orang seperti ini amalnya akan hilang sementara dia tidak merasa? Dan termasuk di antaranya adalah sabda Nabi SAW, man taraka salatal asri, siapa yang meninggalkan salat asar, maka amalnya hilang. Juga perkataan Aisyah radhiyallahu anha wa an abiha, dan dari ayahnya pula, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu kepada Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Zaid bin Arqam pernah melakukan transaksi inah dengan istrinya. Lalu dilaporkan kepada Aisyah radhiyallahu anha, maka Aisyah berpesan kepada orang yang lapor, sampaikan kepada Zaid bin Arqam, innahu qad abtala jihadahu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam illa ayatu. Zaid telah membatalkan jihadnya, pahala jihadnya bersama Rasulullah SAW, kecuali kalau dia mau bertobat. Walaysa tabayyu'u bil 'inati riddah. Jual beli dengan inah bukan termasuk amalan yang bisa membuat orang jadi murtad. Wa innama ghayatuhu ayyakuna ma'siyatan. Namun statusnya hanyalah sebatas sebagai perbuatan maksiat. Sehingga ketika orang melakukan sebuah perbuatan maksiat, itu bisa menyebabkan amal ibadah yang dia kerjakan, pahalanya menjadi hilang. Wallahu ta'ala alam. Dan insyaallah kita akan membahas di lanjutan paragraf dari penjelasan Ibnu Qayyim, kita akan membahas tentang pentingnya mengetahui hal yang bisa menghapuskan amal seorang hamba fi hali wuku'iha, ketika perbuatan itu sedang dikerjakan. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk mengkajinya, karena kalau kita baca dari keterangan Ibnu Qayyim ini, masyaallah ya, jika orang sadar ini memang sangat menakutkan. Betapa banyak kita melakukan pelanggaran, baik lahir maupun batin, yang ternyata itu bisa menjadi penghapus amal, wa antum la tash'urun, sementara kita tidak merasa. Sehingga kita santai saja, bahkan merasa amal kita banyak, yang kita hitung itu lebih banyak amal. Kita membayangkan keuntungan dari amal itu, dapat pahala, dapat pahala, dapat pahala. Sementara kita tidak pernah memperhitungkan pembatalnya. Sehingga apakah amal itu bisa bertahan ataukah tidak, banyak di antara kita yang tidak menjaganya. Karena itu betul apa yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, laisa sya'nu fil amal, innama sya'nu fi hifdzil amal. Yang penting itu bukan sebatas memperhatikan bagaimana beramal, tapi yang lebih penting adalah menjaga amal agar jangan sampai rusak dan hilang pahalanya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Baik Ustaz, sembari menunggu pertanyaan yang masuk, saya bacakan pertanyaan yang sudah masuk minggu kemarin. Bagaimana mengatasi keluarga atau pasangan kita yang sangat susah untuk beribadah kepada Allah, tidak mau mendengar nasihat dan tidak ingin belajar? Mohon nasihatnya Ustaz. Bagaimana menasihati keluarga yang pasangan yang susah untuk beribadah? Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan tentang wanita yang salihah dan wanita yang kafir, yang kafirah dalam Al-Quran. Allah membuat permisalan wanita yang kafir itu seperti Imra'atu Nuh wa Imra'atu Lut. Istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina salihaini akhanatahuma. Walam yughniya anhuma minallahi syai'a. Dia menjadi istri dua hambaku yang saleh, kata Allah. Tapi dia mengkhianati suaminya. Walam yughniya minallahi syai'a. Dan keberadaan suaminya yang saleh itu sama sekali tidak memberikan manfaat bagi istri ini. Kemudian Allah membuat permisalan. Hamba Allah yang mukmin seperti istrinya Nuh, seperti istrinya Fir'aun. Imra'atu Fir'aun yang beliau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbi bnili indaka baitan fil jannah wa najjini min Fir'aun wa amali. Ya Allah, bangunkanlah untukku istana di surga. Kenapa beliau minta istana di surga? Karena ketika istrinya Fir'aun, Asia ini ketahuan beriman, dia dihukum oleh Fir'aun. Pilih mana? Tetap jadi permaisuri tapi kafir bersama Fir'aun, dan dia mendapatkan kerajaannya Fir'aun, bisa menikmati kerajaan Fir'aun, atau menjadi pengikutnya Musa, tapi dia harus dihukum bunuh. Sehingga dia tidak bisa menikmati kerajaannya Fir'aun, bahkan mendapatkan hukuman dari Fir'aun. Dan beliau, wanita salihah ini, milih yang kedua. Baik, ini contoh gambaran, kadang ada pasangan, yang satu baik, yang satu buruk, dan itu tidak mengurangi kebaikan orang yang soleh di sana. Istri yang kafir yang menjadi pasangannya Nabi Nuh dan Lut sama sekali tidak mengurangi derajat Nuh dan Lut. Wanita solehah Asiyah yang menjadi pasangan Fir'aun tidak mengurangi derajatnya ketika dia berpasangan dengan suami yang kafir. Baik. Kita tidak membahas dari sisi hukum pernikahan antara lelaki yang muslim dan wanita kafir atau sebaliknya. Itu syariat masa silam. Tapi yang kita ambil pelajaran adalah dari sisi bagaimana iman dan kafir yang itu saling berseberangan, saling bertentangan, mereka tinggal dalam satu rumah tapi tidak saling mempengaruhi. Baik. Karena itu, siapakah kita dibandingkan orang-orang soleh masa silam yang Allah ceritakan? Jadi kalaupun Anda tidak bisa mempengaruhi suami, dulu Asia yang lebih soleha dibandingkan Anda tidak bisa mempengaruhi suaminya pula. Satu itu. Sehingga kita tidak menjadi orang yang merasa gagal dengan usaha ini. Yang kedua, terus bagaimana perbaikan yang bisa kita lakukan? Sebenarnya yang lebih paham tentang ini adalah istrinya sendiri. Karena yang paling tahu karakter suami itu istrinya. Yang paling tahu karakter orang tua, anaknya. Yang paling tahu karakter anak, orang tuanya, dan begitu seterusnya. Orang lain malah gak ngerti. Nah, kira-kira karakter suami ini seperti apa? Apa yang bisa memancing beliau untuk bisa dekat dengan Allah? Namun ada satu solusi yang sifatnya umum. Saya sampaikan ini solusi sifatnya umum karena berlaku bagi semua kasus. Yaitu arahkan kepada komunitas yang baik. Sehingga kalau suami punya komunitas yang baik, semoga komunitas itu bisa mempengaruhi beliau untuk jadi baik. Ya. Salah satu di antara pengalamannya yang pernah diceritakan oleh Ustadz Zainal Abidin, beliau itu pernah diundang oleh ibu-ibu di Jakarta untuk kajian di rumahnya. Tujuan ibu ini ngundang beliau hanya satu, biar suaminya mau dengar. Makanya kajiannya diundang ke rumah. Kemudian undangan dibuka umum, siapapun boleh hadir, laki maupun perempuan. Dan otomatis suaminya sebagai tuan rumah gak mungkin ngilang. Kalau kajian ke masjid, suaminya gak mau hadir, gak mau datang. Istrinya berangkat sendiri. Tapi kalau kajian di rumah, dia jadi tuan rumah harus melayani tamu. Ikut duduk, dengar. Ya minimal itu sebagai salah satu cara. Biar ada, ya, ada yang didengar lah sekali dua kali. Bisa jadi dari situ mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan titik hidayah baginya. Lalu nanti bertahap alhamdulillah semakin sempurna semakin sempurna. Wallahu a'lam. Baik, dan berikutnya Ustaz. Ana seorang mahasiswa yang kuliah di jurusan kesehatan. Setelah mengenal sunnah, ana sangat bersemangat mempelajari ilmu syar'i dan hadir di kajian. Namun semangat dalam kuliah menjadi menurun. Rasanya tidak bersemangat. Mohon nasihatnya Ustaz. Masya Allah. Nasib Anda mirip saya ya. Dan banyak yang mengalami situasi seperti itu. Awal-awal belajar agama, ya salah satu di antara, apa ya, salah satu di antara pengaruhnya adalah kemudian kuliah jadi menurun semangatnya. Karena ilmu yang kita belajari tidak sesuai dengan minat saat kita sedang belajar agama. Saat Anda belajar agama, Anda kemudian tiba-tiba sangat berminat ingin mendalaminya. Ini saya butuhkan, saya ingin tahu lebih dalam. Anda punya minat besar, sehingga syahwat untuk belajar ilmu agama semakin besar. Akibatnya, ilmu yang kita pelajari dan tidak sesuai minat, ini belajar apa sih? Mungkin kalau ilmu kedokteran atau urusan kesehatan masih cukup relevan dengan kehidupan sehari-hari. Ya. Misalnya kalau ada orang yang belajar ilmu teknik, belajar ngitung, apa misalnya, mekanika fluida. Ini cuma ngitung padasan mancur. Ini kalau ketinggian sekian nanti air itu sampai di titik mana. Secara aplikasi di masyarakat, kalau tidak bekerja di perusahaan, mungkin jarang dia menggunakan ilmu itu. Atau dia misalnya belajar termodinamika, ngitung kayak gini manfaatnya apa gitu. Kalaupun nanti lulus, diterima di perusahaan, kayaknya teori nggak bakalan dipakai. Kita langsung mengoperasikan alat yang sudah jadi. Baik. Nah, dengan sebab itu kemudian menjadi tidak begitu semangat untuk belajar. Cuman begini ya. Anda mendapatkan amanah dari orang tua, dan amanah itu adalah mereka sanggup untuk membiayai Anda untuk kuliah di tempat, di kota tertentu, dan dengan sebab itu Anda belajar agama. Mungkin kalau misalnya Anda tinggal di daerah mana, Indonesia bagian timur, atau di tempat Anda tinggal yang jauh dari sumber ilmu, mungkin semangat untuk belajar tidak sebagaimana ketika Anda tinggal di kota besar, di Jogja, atau di Jakarta, atau di Surabaya, yang banyak sekali kajian di mana-mana. Nah, Anda senang kajian kan karena pertama tinggal di sini, gitu ya, di kota-kota tersebut, yang banyak kajian di mana-mana, sehingga tertarik untuk belajar. Sebabnya adalah kuliah. Maka sebab yang utama ini kalau bisa jangan dihilangkan. Jika memang orang tua berharap agar Anda lulus, pertahankan sebaik mungkin sampai Anda lulus, semakin cepat makin bagus. Ya. Jadi dulu saya juga sempat mengalami hal yang sama, kemudian malas belajar, tapi ya ingat amanah orang tua, pokoknya harus sampai selesai kuliah. Sehingga prinsip saya kalau begitu semakin cepat makin bagus. Maka saya berusaha menyelesaikan kuliah itu secepat mungkin. Masalah nilai nggak begitu diperhatikan, yang penting pokoknya lulus. Ya syukur bisa misalnya dapat cum laude misalnya, tapi secara fungsi ijazah cum laude dan tidak, kalau dipakai untuk kerja kurang lebih nilainya sama. Wallahu a'lam. yang berikutnya. Ustaz, bagaimana hukumnya seorang istri yang bekerja tetapi sudah capek tidak mau bekerja lagi? Tetapi suami saya berkata, saya harus tetap bekerja setidaknya 3 tahun lagi sambil menunggu suami pensiun. Uang dari suami cukup untuk membiayai keperluan rumah, tetapi tidak cukup kalau mau untuk bersedekah. Jadi saya bekerja untuk menambah keuangan keluarga dan untuk sedekah setiap bulannya. Bagaimana menurut Ustaz, beliau ini tinggal di daerah Eropa, Ustaz? Masya Allah. Hukum asalnya wanita tidak wajib memberikan nafkah dan tidak wajib untuk menambah keuangan keluarga. Itu semuanya adalah tanggung jawab lelaki. Ada seorang dokter datang ke kantor Yufid, dia curhat utang. Dan beliau termasuk dokter senior, ya. Dilihat dari usianya ya, termasuk dokter senior. Kemudian saya tanya kepada beliau, istri bapak profesinya apa? Beliau bilang dokter juga. Wah, Masya Allah, berarti sumbernya dua. Suami, istri, dua-duanya dokter. Terus beliau bilang, istri saya tidak praktek, tidak kerja. Duh, kenapa pak kok gak kerja? Ada satu kalimat yang saya selalu catat. Prinsip saya begini, mau yang kerja satu maupun yang kerja dua, yang saya pahami, rezeki gak bakalan bertambah. Ini rezeki satu keluarga, suami istri dan anak-anak yang ada di dalamnya. Satu keluarga punya sebuah jatah rezeki yang kita tidak tahu berapa nilainya. Mau yang kerja dua orang, satu orang, gak bakalan ngubah ini. Masya Allah. Alhamdulillah, ada orang curhat dapat tambahan ilmu. Jadi bukan malah saya yang ngasih sesuatu, malah beliau yang ngasih sesuatu ke saya. Makanya kadang istifadah, ya, mengambil faedah, mengambil ilmu itu tidak hanya dari narasumber, terkadang juga dari kasus-kasus yang terlaporkan ke kita. Jadi barangkali prinsip ini bisa Anda terapkan. Kalau memungkinkan untuk diterapkan di keluarga Anda, sampaikan kepada suami. Jatah rezeki itu kan sudah ditetapkan oleh Allah. Sehingga kalaupun saya tidak bekerja, ataupun saya bekerja, sama sekali tidak menggeser jatah rezeki keluarga ini. Tapi kan secara perhitungan matematis, kalau kamu bekerja duit kita makin tambah. Itu perhitungan matematis. Rezeki tidak pakai perhitungan matematis. Namun nanti kita gak bisa sedekah tiap bulan. Gak ada kewajiban untuk sedekah kalau emang tidak mampu. Ayo. Nah kemudian, ketika pertimbangan istri itu bekerja, selama beliau misalnya ya, ini terpisah dari jawaban tadi, terkait bolehkah wanita itu bekerja. Selama Anda bisa bekerja dengan memperhatikan semua koridor syariat, ya, tidak berkhalwat, tidak ikhtilat, tidak tabarruj, tidak, kebanyakan tidak. Karena sebenarnya tabiat wanita ditaruh di rumah. Waqarna fi buyutikun wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Menetapnya di rumah, menetaplah kalian di rumah dan jangan tabarruj. Tidak. Ketika istri melakukan seperti itu, insyaallah itu yang paling baik. Dalam arti dia tetap di rumah, tapi kalaupun terpaksa harus bekerja, mohon semua aturan tadi diperhatikan. Agar tidak menambah dosa, dan Allah tidak memerintahkan kita untuk melakukan ibadah dengan cara berdosa. Misalnya, orang bekerja, tapi dia berdosa dengan bekerja yang dia lakukan. Namun dengan harapan semoga nanti hasilnya bisa dia gunakan untuk sedekah. Allah tidak perintahkan kita untuk melakukan ibadah dengan mukaddimah berdosa. Ya kalau emang tidak mampu, tidak perlu dipaksakan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mengetahui bahwa Rasulullah tidak mencontohkan tahlilan malam 3, 7, 40 dan seterusnya. Teman saya, orang tuanya meninggal di Indonesia. Posisi kita di luar negeri. Teman saya ini mengadakan tahlilan dan mengundang saya, tapi saya sampaikan bahwa saya tidak melakukan tahlilan. Saya tetap datang dengan niat takziah, dan ketika mereka tahlilan, saya duduk di ruangan lain. Bagaimana hukumnya begitu, Ustaz? Berdosakah saya? Atau termasuk dalam orang-orang yang melakukan bid'ah jugakah saya? Jazakallahu khairan, Ustaz. peringatan kematian itu tindakan bermasalah ya. Sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh sahabat Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kunna na'udul ijtima' wa san'ata ta'amin ba'da dafni minan niyaha. Dulu kami menilai berkumpul di rumah duka lalu kemudian makan-makan ba'da dafni setelah pemakaman, setelah proses pemakaman, minan niyaha termasuk di antara tindakan niyaha. Apa itu niyaha? Meratapi mayit. Kenapa disebut meratapi mayit? Karena orang ini mengenang kesedihan. 3 hari yang lalu bapak meninggal, sepekan yang lalu bapak meninggal. Makanya kan harinya itu disesuaikan. Sekian hari, sekian hari, sekian hari. Mereka kenapa tahlilannya itu dipaskan 40? Kok tidak 37? Atau 45? Tidak mau dia, harinya pas 40. Itu karena punya landasan keyakinan. Apa keyakinannya? Mereka punya anggapan mayit rohnya itu balik ke rumah selama 40 hari. Ini keyakinan jahiliyah yang sudah dibantah oleh Allah dalam Al-Quran. Dari mana ada keyakinan itu? Oh enggak kok, saya enggak punya keyakinan itu. Lalu kenapa 40? Ya memang hitungannya 40. Lah iya, kenapa hitungannya 40? Kalau 39 boleh enggak? Ya gagal nanti tujuannya. Tujuannya apa? Ngirim doa. Ngirim doa kapanpun bisa kan? Bisa. Makanya ini persis seperti definisi bid'ah yang disampaikan oleh Asy-Syatibi. Al-bid'atu tariqatun fid-dini tudahi syari'ata. Yang namanya bid'ah adalah tariqatun fid-din, sebuah jalan dalam beragama. Tudahi syari'ah, yang mirip syariat. Bentuk miripnya syariat gimana? Ada aturan-aturannya, ada protapnya. Jadi harus sekian hari, nanti tata caranya seperti ini, urutan yang dibaca kayak gini. Mirip seperti sholat. Geser waktunya, nggak bisa pak. Harus tepat itu. Loh yang membuat waktu seperti ini siapa? Tudahi syariah. Yuqsadu bisuluki alaiha al-mubalagatu fit ta'abbud. Dengan tujuan agar semakin banyak beribadah. Dan itulah karakter bid'ah sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Imam Syatibi. Karena itu, seharusnya kalau ada undangan seperti ini, sampaikan mohon maaf saya tidak bisa hadir. Jadi kadang kita perlu menampakkan prinsip, ya meskipun nanti berefek, dan kita bisa hadir di waktu yang lain, tidak bertepatan dengan kegiatan tersebut. Wallahu a'lam. Baik, ini Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Semoga sehat senantiasa dalam lindungan Allah. Ustaz, saya seringkali tidak khusyuk dalam sholat, bahkan lupa rakaat. Saya sudah berusaha fokus dan saya seringkali sujud syahwi dengan sedih karena tidak bisa fokus. Apa kiat beribadah sholat dengan khusyuk? Dan satu lagi, jika melakukan tahlil untuk orang tua yang baru meninggal, apakah ibu saya akan disiksa karena tahlil termaksud dengan meratapi kepergian beliau? Walaupun ibu saya berpesan sebelum meninggal untuk mengurus jenazahnya dengan sesuai sunnah, tidak menabur bunga, membangun di atas kubur, apakah ibu saya akan disiksa dengan apa yang diperbuat saudara-saudara saya, Ustaz? Nah, bagaimana agar bisa khusyuk dalam sholat? Kalau Anda punya penyakit seperti tadi, ya gampang lupa, bisa jadi. Ada 2 kemungkinan. Pertama itu was-was, sehingga kita dibuat sering ragu jumlah rakaat. Kalau itu terlalu sering, bahkan berulang berkali-kali, duhur kayak gitu, asar seperti itu, maghrib nanti juga mungkin kayak gitu, isya hampir sholat 5 waktu punya nasib seperti itu, sampai subuh saja kadang yang cuma 2 rakaat, kadang ragu jumlah rakaat, cuma 2 rakaat, kalau ragu jumlah rakaat kan aneh ya, ya meskipun kadang ada, tapi ya kebangetan. Kalau sampai pada tingkatan seperti itu, berarti Anda muwaswis, orang yang kena penyakit waswas. Nah, kalau sudah kena penyakit was-was, cara ngobati adalah kerjakan sholat, dan kalau muncul was-was, gak usah digubris. Begitu salam, gak usah sujud sahwi. Tapi pak, saya kok masih ragu. Jangan dipikirkan. Kata kuncinya 1, jangan digubris. Kerjakan sesuai dengan apa yang Anda yakini, selesai, salam, selesai. Sudah. Jangan sujud sahwi. rasanya saya kok pingin sujud sahwi, saya masih ragu jumlah rokaat. Katanya ragu jumlah rokaat sujud sahwi, enggak usah sujud sahwi. Anda muwaswis, terkena penyakit waswas, sering ragu jumlah rokaat. Tapi kalau itu terjadi hanya sesekali, berarti memang kesalahannya ada pada diri kita, bukan karena waswas setan. Jika itu karena keterbatasan kemampuan kita dalam mengerjakan, artinya kayaknya kok saya jadi kurang fokus, gampang lalen, mungkin karena beban pikiran atau yang lainnya, kami sarankan sebaiknya Anda sholatnya berjamaah. Nah, tapi wanita ini, Anda bisa ngajak tetangga atau anak-anak sholat jamaah di rumah, atau minta suami untuk jadi imam, biar seperti ini tidak apa ya, tidak semakin parah. Sehingga kalau bareng kan ada yang ingatkan kalau lupa. Dan kalaupun Anda jadi makmum, tinggal ikuti aja imam. Wallahu a'lam. Baik, satu lagi tadi, Pak. Jika ada orang yang telah berpesan agar dia tidak disikapi yang buruk terkait pelaksanaan, tidak disikapi dengan aneka perbuatan bid'ah terkait pelaksanaan pengurusan jenazahnya, maka beliau sudah tidak bertanggung jawab jika ada pelanggaran setelah itu. Karena wasiat menandakan bahwasanya orang ini telah berlepas diri. Sebagaimana dilakukan oleh Abu Musa al-Ash'ari, beliau itu pernah pingsan. Tapi istrinya teriak. Karena Abu Musa dikiranya meninggal. Saat Abu Musa sadar siuman, masih terdengar suara jeritan tangis istrinya. Lalu beliau mengatakan, ana bari'un mimma bara'a minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bari'a minas saliqah wal haliqah wasyaqah. Saya berlepas diri dari perbuatan di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri darinya, yaitu teriak-teriak, nyukur rambut gundul, kemudian narik-narik kerah baju, karena meluapkan kesedihannya ketika ditinggal oleh suaminya. Saya berlepas diri dari perbuatan ini, jadi saya tidak bertanggung jawab lagi. Nah, ketika orang sudah demikian, kalau ada pelanggaran setelah itu, maka yang menanggung dosa yang melanggar. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wassalamu alaikum.